Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, babul hadyi wal udhiyah. Bab hadyu dan udhiyah. Hadyu sudah berlalu ya pembahasannya di pembahasan haji. Iya. Tentang ketentuan hadyu. Ya. Dan di sini Ibnu Qudamah ingin menegaskan ketika dibahas udhiyah di pembahasan haji, beliau ingin menegaskan bahwa ketentuan hewan udhiyah itu harus sama dengan ketentuan apa? Hadyu. Dan ketentuan hewan hadyu itu sama dengan ketentuan hewan udhiyah. Ya, begitu maksudnya. Baik. Kata Ibnu Qudamah, wal hadyu wal udhiyah sunnah. Ya. Hadyu dan udhiyah itu adalah sunnah. Nah, oh, berarti hadyu yang diinginkan oleh Ibnu Qudamah di sini pembahasan hadyu lain ya. Afwan, saya tidak mengembalikan ke pembahasan yang sudah berlalu di hadyu di haji. Ini hadyu pembahasan tentang apa namanya hewan yang dikirim ke tanah haram. Iya, hewan yang dikirim ke tanah haram. Jadi misalnya orang Medina, dia kirim hewan kurban ke tanah haram untuk apa? Untuk disembelih di sana. Nah, itu dilakukan oleh Nabi ya. Beliau pernah mengirim hewan ke tanah haram. Nah, ini hadyu. Ya. Dan itu adalah hal yang disunnahkan. Karena disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ahdal ghanam fi hajj sanata 90 min al-hijrah wa ba'atha biha ma'a Abi Bakrin. Iya. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim hadyu kambing-kambing pada haji tahun 9 Hijriah. Beliau kirim bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Dan di dalam hadis Jabir, beliau juga mengirim hadyu 100 ekor unta pada haji Wada. Ya. Dan haji Wada dimaklumi ya tahun berapa? 10 Hijriah. Nah, dan di riwayat Al-Bukhari dari Miswar bin Makramah disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiring 60 ekor unta. Hadyu unta ini di Umrah Hudaybiyah. Kejadiannya di Umrah Hudaybiyah. Ya, dan hadyu hukumnya sunnah ya, seperti yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini. Wal udhiyah, demikian pula udhiyah. Udhiyah hukumnya sunnah. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa udhiyah hukumnya wajib bagi orang yang memiliki kemampuan. Ya, karena ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang udhiyah cenderung menjelaskan tentang kewajibannya. Baik. Jadi saya lanjutkan ya, bahwa udhiyah sebagian ulama berpendapat bahwa wajib bagi siapa yang memiliki kemampuan. Ya. Jelas ya? Dan ini pendapat sejumlah ulama. Ya, walaupun telah syah dari sejumlah sahabat, mereka tidak mewajibkan. Dan kita lebih condong kepada pendapat yang tidak mewajibkannya. Hanya saja pendapat yang mewajibkan karena ada ayat-ayat dan hadis yang menerangkan seakan-akan menunjukkan makna wajibnya. Ini memberikan makna kepada kita jangan bergampangan dengan masalah udhiyah ini. Ia adalah ibadah yang agung. Hendaknya kita perhatikan. Jelas ya? Jadi maksud saya, kadang saya sebutkan ini ibadah hukum yang benarnya adalah sunnah. Saya singgung ada pendapat yang mewajibkan. Untuk apa? Supaya tahu bahwa ini bukan ibadah yang seorang itu mengatakan sunnahnya gampang dia telantarkan atau dia biarkan. Harusnya jangan dia tinggalkan. Dan bagi siapa yang ingin hati-hati, diambil pendapat yang wajib kalau dia memiliki kemampuan, supaya dia keluar dari silam pendapat. Iya. Jadi selesai ya hukum hadyu dan udhiyah. Kata Ibnu Qudamah sunnah, hukumnya sunnah. Ya. La tajibu illa bin nadri, tidak wajib kecuali kalau dinadarkan. Tidak wajib kecuali kalau di apa? Dinadarkan. Ya. Dan ini secara umum tidak wajib kecuali kalau dinadarkan. Ini secara umum tidak ada silam pendapat. di kalangan ulama. Ya. Baik. Jadi disebut hadyu dan udhiyah di sini dimasukkan, dan sudah kita bedakan apa yang dimaksud hadyu dan apa yang dimaksud dengan udhiyah. Karena memang hadyu yang dikirim ke Mekkah itu dia adalah bentuk dari udhiyah. Sama dengan udhiyah. Nah, itu dikhususkan satu bab di sini. Baik. Dan karena pelaksanaan udhiyah ini di musim haji tanggal di hari nahar tanggal 10 hingga hari-hari tasyrik dibahas oleh Ibnu Qudamah di pembahasan haji. Iya. Kemudian pembahasan yang kedua, setelah Ibnu Qudamah terangkan hukumnya, Ibnu Qudamah jelaskan antara berudhiyah dan bersedekah dengan senilai udhiyah. Yang mana lebih afdal? Kata Ibnu Qudamah, wal udhiyah afdalu min as-shadaqati bi tsamaniha. Udhiyah itu lebih afdal daripada bersedekah dengan harganya. Iya. Jadi misalnya dia beli sapi, dia beli kambing harganya 1 juta. Yang mana lebih afdal, dia beli kambing untuk dia sembelih atau 1 juta itu dia sedekahkan, dia infakkan? Ya, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa afdalnya apa? Dia beli kambing. Dia beli udhiyah. Iya. Karena Nabi mengerjakan hal itu. Dan Nabi tidak mengerjakan kecuali yang paling afdal. Jelas ya? Nabi tidak mengerjakan kecuali yang paling afdal. Iya. Kemudian dimaklumi bahwa di dalam penyembelian udhiyah ada makna-makna ibadah yang agung. Tidak diketemukan di dalam bersedekah dengan harganya. Iya. Ada makna-makna yang agung. Dia melihat darah kurban dialirkan. Kemudian apa namanya? Dia memotongnya, dia memasak dagingnya, kemudian dia bagi menjadi tiga. Ya, berbeda kalau disedekahkan. Mungkin sejumlah dari manfaat-manfaat berkurban, berudhiyah tidak dia rasakan. Ya. Setelah itu Ibnu Qudamah menjelaskan udhiyah yang terafdal. Kita beri wal afdalu fihima, yang paling afdal pada udhiyah dan hadyu, al-ibil. Yang pertama unta yang paling afdal. Tsumma al-baqar, kemudian sapi. Tsumma al-ghanam, kemudian kambing. Ini kalau diukur dari sisi jenisnya. Paling afdalnya unta, kemudian sapi, kemudian apa? Kemudian kambing. Iya. Baik. Dan keafdalan itu kadang diukur, dilihat dari dia bersyirikat atau sendirian. Unta dan sapi boleh bersyirikat ya, 7 orang dalam membelinya. Jadi kalau 7 orang bersyirikat beli unta, itu hal yang diperbolehkan, tapi tidak sama keutamanya dengan 1 orang yang membeli unta. Jelas ya, 1 orang yang beli unta itu lebih apa? Lebih afdal. Karena itu lebih detailnya sebagian fuqaha berkata, paling afdalnya seorang menyembeli unta, derajat setelahnya dia menyembeli apa? Sapi, derajat setelahnya dia menyembeli kambing, derajat setelahnya 1/7 unta, derajat setelahnya 1/7 sapi. Iya. Jelas ya? Ada 1/7 kambing? Ya, jawabannya tidak ada. Karena itu keliru ya arisan-arisan kambing itu. Iya. Yang kalau misalnya seorang enggak punya kemampuan beli kambing 1 juta, tidak punya duit, nah dia bersyirikat 10 orang. Tiap orang 100.000, akhirnya bisa beli kambing. Jadi kambing untuk 10 orang, ini tidak syah sebagai udhiyah. Ya, dia syah sebagai sedekah saja, dianggap bersedekah mereka. Tapi sebagai hewan kurban tidak. Sebab hewan kurban paling minimal adalah kambing. Atau dia bersyirikat 7 orang pada unta dan sapi. Jelas ya? Kemudian yang membedakan pada udhiyah dari sisi keutamaan, kadang ada membedakan dari sisi kelaminnya, jantan betinanya, ada perbedaan dari sisi warnanya, ada perbedaan dari sisi nilai hewan tersebut oleh pemiliknya. Nah, ini kadang memberikan pengaruh di dalam menjelaskan makna keutamaan. Tapi memang globalnya seperti yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini. Ya. Setelah itu beliau berpindah menjelaskan tentang kesunnahan menggemukkan udhiyah. Kata beliau, wajtahabu istihsanuha wastismanuha, dan disunnahkan untuk membuat udhiyah itu lebih indah dan lebih gemuk. Ya, jadi kalau udhiyahnya misalnya kotor, agak rantas kata orang bahasa. Ya. Maka boleh untuk di apa? Di pelihara, dirawat baik-baik. Ya. Kalau kambingnya enggak pernah mandi ya. Ya. Tapi boleh saja dibersihkan. Ya, dari kambing tersebut apa yang membuat bulunya lebih enak dipegang, lebih enak dilihat. Nah, itu istihsan namanya. Baik. Wastismanuha, dan dibuat gemuk. Dikasih makan, minum, dijaga baik-baik makan dan minumnya. Itu menggemukkannya. Nah, dan ini adalah hal yang bagus. Masuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikian bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu adalah bagian dari ketakwaan di dalam hati. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang rincian umur udhiyah. Kata beliau, wala yajzi al-jaza. Sini banyak kita sebut udhiyah, maksudnya di awal bab itu udhiyah dan apa? Hadyu ya sekaligus. Udhiyah dan hadyu. Ya, hanya kita banyak bahasakan udhiyah karena hadyu ikut di dalamnya. Wala yajzi illa al-jaza. Wala yajzi illa al-jaza min al-ta'an. Dan tidak diperbolehkan kecuali jada dari domba. Ini kalau domba ya, jada itu boleh. Ya. Dari at-ta'an. Dan jada dari at-ta'an, dari domba itu ada silam pendapat di kalangan para ulama. Ya, paling bagusnya, paling hati-hatinya, sudah termasuk hati-hati kalau kita katakan dia memiliki umur 6 bulan. Jadi kalau domba umur 6 bulan ke atas, ini sudah syah untuk di sembelih. Wasaniyah mimma siwahu, dan selain dari domba, dari kambing biasa al-ma'az, masuk juga unta, masuk juga sapi, hanya diterima di umur saniyah. Ya, orang Arab itu membahasakan umur dua macam ya, ada umur jada, ada umur apa? Saniyah. Ya, kalau umur saniyah pada kambing selain domba, itu kalau dia sudah mencapai umur berapa? 1 tahun. Iya. Kalau umur saniyah pada sapi, apabila dia mencapai 2 tahun. Dan umur sani pada unta, kalau dia mencapai umur 5 tahun. Dan ini akan disebut oleh Ibnu Qudamah. Baik, tentang wajibnya umur sani, ya pada seluruh hewan udhiyah dan hadyu, serta bolehnya umur jada pada domba secara khusus, itu berdasarkan hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadbahu illa musinnatan, illa ya'thuru 'alaikum fatadbahu jada'atan min ad-da'an." Kata beliau, tidak boleh kalian menyembelih kecuali hewan yang berumur. Nah, berumur inilah asani namanya. Ya, kecuali kalau kalian tidak bisa dapat. Maka boleh kalian menyembelih jada'a dari ta'an, dari domba saja. Hanya diizinkan pada domba saja. Adapun sapi dan unta tidak boleh. Dapat yang 1 tahun tidak boleh disembelih. Sebab tidak syah sebagai udhiyah. Dia harus cari yang 2 tahun kalau sapi. Dia dapat unta, ternyata untanya umur 4 tahun saja yang ada. Ini tidak syah. Dia harus cari unta yang umur berapa? 5 tahun. Baik. Ibnu Qudamah pertegas ya. Kata beliau, wasani al-ibil maka mulalahu 5 sinin. Ya, sani dari unta apabila telah sempurna 5 tahun umurnya. Wa minal baqari malahu sanatan. Ya, kalau sapi apabila dia telah genap 2 tahun. Iya. Nah, wa minal ma'zi malahu sanah. Dan kalau dari kambing, maksudnya kambing apa di sini? Kambing selain domba. Dari kambing selain domba harus dia memiliki umur 1 tahun. Adapun domba boleh berapa tadi? Boleh setengah tahun, 6 bulan. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan, wa tajzi asyatu anil wahid an wahid. Ya, dan kambing itu cukup untuk satu orang. Maksudnya untuk satu orang dia dan keluarganya. Kalau misalnya dia punya 4 orang istri. Iya, punya 40 orang anak. Ya, misalnya. Dan anaknya ini semuanya masih hidup di rumahnya, dia yang tanggung. Maka satu keluarga besar ini cukup satu ekor apa? Satu ekor kambing. Demikian pula kalau misalnya seorang ada istri, ada anak, dan ada orang tua. Tinggal serumah dan nafkahnya dia semua yang tanggung. Maka cukup dengan apa? Menyembelih seekor kambing. Tapi kalau sudah beda rumah, pisah rumah, orang tua dengan anak. Ini setiap rumah dia menyembelih apa? Kambing masing-masing. Demikian pula kalau anaknya sudah pisah, misalnya dia punya 5 orang anak, semuanya sudah menikah, ya, semuanya punya rumah sendiri, ya, nafkahnya sendiri, maka di sini mereka sembelih masing-masing, tiap orang sembelih 1. Baik. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menyembelih, beliau berkata, "Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad." Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad dan dari umat Nabi Muhammad. Dan beliau di dalam riwayat Aisyah hanya menyembelih seekor kambing saja. Baik, kemudian kata beliau, wal baqaratu wal badadatu an sab'ah. Ya. Adapun sapi dan unta itu boleh untuk 7 orang. Ya, kalau 7 orang yang bersyirikat di dalamnya boleh saja. Sebagaimana dalam hadis Jabir riwayat Muslim, kejadian di tahun Hudaybiyah, unta itu disembelih untuk 7 orang dan sapi disembelih untuk 7 orang. Baik. Ya. Tapi kalau misalnya ada satu orang dia menyembelih 1 ekor unta, tidak ada masalah. Satu orang dia beli 1 ekor sapi, tidak ada masalah. Itu tambahan kebaikan. Lebih afdal dan lebih afdal. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala tajzi. Nah, ini beliau berpindah sekarang menjelaskan rincian cacat-cacat yang tidak diperbolehkan pada udhiyah. Iya. Kata beliau, wala tajzi al-aura'u al-bayyinu awaruha. Dan tidak syah. Iya. Berkurban dengan hewan yang buta yang sangat tampak kebutaannya. Jadi yang pertama, hewannya buta. Ya. Buta apa? Buta sebelah matanya, ya. Dan sangat tampak kebutaannya. Adapun kalau kebutaannya tidak tampak, kalau dilihat matanya, ya semuanya hitam. Dari jauh kelihatannya bagus. Ya. Tapi kalau didekatkan tangan, baru kelihatan. Oh, rupanya ini buta satu matanya. Nah, ini kebutaan tidak tampak. Yang seperti ini tidak apa-apa. Tapi kalau tampak sekali, kelihatan matanya putih, picok, ya, ini tampak ya. Yang seperti ini tidak boleh. Baik. Bagaimana kalau ini sekarang yang dilarang buta satu matanya? Bagaimana kalau buta dua-duanya? Hah? Boleh atau tidak? Ya, tentunya lebih boleh lagi ya. Baik. Kecuali kalau antum madhabnya Thahiriyah, lain lagi masalahnya. Ya. Itu sekira dimaklumi ya, kalau antum berada di di sebuah empang, dikatakan di situ dilarang mancing di sini. Ya. Apa artinya boleh menjala? Hah? Ya. Mancing saja tidak boleh, apalagi menjala, kan begitu? Baik. Ya, kalau dikatakan yang picok satu matanya saya tidak boleh, apalagi dua-duanya. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, walal ajfa'u allati la tunki, dan tidak boleh hewannya itu hewan ajfa yang kurus. Iya. Yang la tunki, yang tidak ada sumsumnya. Saking kurusnya tidak ada sumsumnya. Iya. Dan ini diketahui ya oleh ahli kambing, ada kurus tapi bagus sumsumnya. Tapi orang yang ngerti kambing itu ya kadang dia lihat pada sudut tertentu atau kadang tulangnya diketuk, ya. Sekedar dia, ini dia tahu, oh ini enggak ada sumsumnya, kurus ya enggak bagus. Tapi ada kurus, ya. Tetap bagus ada sumsumnya. Nah, itu enggak ada masalah yang seperti itu. Yang masalah di sini kurus tapi apa? Tidak ada sumsumnya. Ini kurus yang menyedihkan. Baik. Kemudian kata beliau, walal arja albayyinu dhala'uha. Ya. Walal arja albayyinu dhala'uha, dan tidak pula al arja yang pincang yang sangat tampak kepincangannya. Ya, jadi tidak boleh kalau dia pincang ya, kelihatan sekali pincangnya. Ya, cara mengukurnya gampang. Ya. Lepas saja kambing yang pincang ini bersama kawan-kawannya. Kalau dia ketinggalan terus di belakang, nah, maka ini pincangnya sangat tampak. Pincangnya sangat tampak. Tapi kalau kambing ini dilepas bersama kawan-kawannya, dia biasa saja jalannya. Ya, biasa, bahkan mungkin dia paling depan kadang. Ya, maka ini pincang tidak bermasalah. Baik, ingat ya, pincangnya sangat tampak. Itu yang dilarang. Kemudian walal maridha albayyinu maraduha, dan tidak boleh yang sakit, yang sangat tampak sakitnya. Sakit kelihatan misalnya menggigil, kelihatan tidak nafsu makan. Wah, ini tampak penyakitnya. Jelas ya? Tapi kalau dia sakit tapi tidak kelihatan, yang lainnya normal, nah ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau dia sakit, ternyata hewannya menceret misalnya, atau cacingan, ya. Itu tidak ada masalah. Sebabnya seperti ini tidak tampak penyakitnya. Baik. Ini empat penyakit ya, empat aib yang tidak diperbolehkan. Dan empat aib ini berdasarkan hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, dan Ashabus Sunan dari Bara bin Azib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ma yuttaqa min ad-dhahaya?" Apa yang tidak boleh pada udhiyah? Maka beliau sebutkan empat kriteria. Al-arja al-bayyinu dhala'uha, al-awra al-bayyinu awaruha, al-maridha al-bayyinu maraduha, wal-ajfa'u allati la tunki. Ini empat yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Jelas ya? Dari empat inilah dijadikan ukuran oleh para ulama bahwa ukuran cacat pada empat ini. Apa yang semisal dengan empat atau apa yang lebih parah dari empat itu tidak diperbolehkan. Jelas ya? Karena itu Ibnu Qudamah di sini memberikan tambahan yang lain. Memberi tambahan-tambahan yang lain. Dari tambahan-tambahan yang disebut oleh Ibnu Qudamah, di sini beliau masukkan, kata beliau, wala al-abba allati dhahaba aktsaru udhuniha aw qarniha, dan tidak boleh hewan abba. Ya, abba ini yang kebanyakan telinganya hilang atau kebanyakan tanduknya sudah pupus. Ya. Dan ini disebut ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib secara marfu, ya, di dalam hal ini. Nah, tentang ketidakbolehannya. Saya apa namanya perlu periksa kembali ya masalah ininya ke Abhan Sanad. Andai kata dia kuat, bisa dijadikan sebagai perkecualian. Ya. Tapi kalau misalnya tidak kuat, ini dari hal yang tidak ada masalah. Karena ini tidak bertentangan dengan empat cacat yang disebutkan. Tidak bertentangan dengan empat cacat disebutkan. Ya, karena itu kalau disebutkan kalau hilang sebagian ekornya, ya, itu tidak dipermasalahkan. Sebab itu bukan dari cacat yang mempengaruhi daging dan kualitas apa? Kualitas kambing. Ya. Kemudian beliau katakan walat watajzi'u, ya, watajzi'u al-jamma, dan boleh al-jamma. Al-jamma ini hewan yang memang semenjak lahirnya tidak ada tanduknya. Ya, tidak memiliki tanduk. Jantan tapi tidak ada tanduknya dari kecil, dari semenjak lahirnya. Ya, ini boleh ya menurut Ibnu Qudamah. Kenapa boleh? Sebab memang tidak larangan tentang hal tersebut. Ya, dan cacatnya tersebut tidak memberi pengaruh pada dagingnya. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, ya, berikutnya walal batra. Dan juga tidak boleh al batra. Al batra ini yang tidak ada apa? Ekornya. Ya. Tidak ada ekornya. Karena itu dibolehkan oleh para ulama dikiaskan sama dengan apa? Sama dengan al-jamma. dan masuk di dalam ketentuan umum dalam hadis bara, yang mana penyakit ini tidak mengurangi kualitas daging. Walhasi, kemudian boleh alkhasi. Alkhasi ini apa? Hewan yang dikebiri. Ya, kalau dikebiri boleh saja. Iya. Sebab mengebiri hewan itu diperbolehkan untuk menggemukkannya. Untuk menggemukkannya. Karena hewan yang dikebiri, dia lebih cepat gemuk dan dagingnya lebih empuk. Nah, baik. Dan ini dari hal yang diperbolehkan. Ya. Dan tentang bolehnya al-khasi ini tidak ada silam pendapat ya di kalangan ulama. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa mashuqqat udunuha au khuriqat au quti'a aqallu min nisbiha." Atau apa yang dibelah telinganya atau dilubangi atau dipotong tapi masih kurang dari setengah. Ya, biasa ya telinga hewan itu dilukai sedikit supaya sebagai tanda, oh ini kambing saya, ini sapi saya. Itu biasa ya. Dan itu dibolehkan kalau sedikit saja. Dilubangi misalnya atau dipotong sedikit, itu tidak ada masalah. Kalau sedikit tidak apa-apa. Iya. Kalau lebih dari setengah, ini kata Ibnu Qudamah, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Baik. Setelah menjelaskan tentang ketentuan aib ini, Ibnu Qudamah berpindah menjelaskan tentang apa? Kesunahan dalam penyembelian unta. Ya, bahwa unta itu disembeli berdiri dan selain unta disembeli dalam keadaan berbaring. Kata beliau, "Wassunnatu nahrul ibli qa'imatun ma'kulatun yaduhal yusra." Ya. Sunnahnya unta itu disembeli dalam keadaan berdiri, dalam keadaan terikat kaki kirinya. Iya. Jadi dia berdiri ya, berdiri di atas tiga kaki. Adapun kirinya diikat. Ya, diikat pakai apa? Pakai ikal. Iya. Tahu ikal? Kalau itu yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab di atas kepala itu. Ya. Nah, itu asalnya memang untuk mengikat kaki unta. Jelas ya? Itu asalnya. Dan sudah menjadi kebiasaan orang. Jadi budaya kemana-mana pakai ikal. Ya, dan ini ada di mana-mana di tempat. Ya, orang Yaman kemana-mana yang dipakai jambia, gimana? Di pinggangnya, di pertengahan perutnya. Ya, di sebagian tempat, ya ada yang bawa senjata tertentu ya, macam-macam nama senjatanya. Ada yang namanya keris, ada yang namanya badik, ada yang namanya rencong, ya, dan selainnya. Baik. Jadi ini ikal, diikat pakai ikal. Dia berdiri. Nah, sunnahnya berdiri. Kemudian dinahar. Dia disembeli. Ya, sebab unta itu disebutkan bahwa dia dinahar. Dan nahar itu disembeli pada pangkal lehernya. Ya. Bukan di atasnya, di dekat leher. Tapi di pangkalnya mendekati dada. Nah, di situ disembelihnya. Nah, ini caranya ya untuk unta. Nah, unta itu hewan yang paling gampang untuk disembelih unta. Berbeda dengan sapi. Ya. Ini sapi yang paling susah kalau disembelih. Sebab sunnahnya kalau sapi dibaringkan. Itu yang paling sunnahnya, paling afdalnya. Sebab dagingnya akan lebih bagus, kemudian matinya akan lebih baik kalau dia apa? Dibaringkan. Ya. Demikian pula kambing. Karena itu kata Ibnu Qudamah, "Wa dhabhul baqar wal ghanam ala sifahiha." Adapun menyembeli sapi dan kambing yaitu dengan dibaringkan. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, beliau menyembeli dua kambing amlah yang bertanduk. Beliau menyembeli dengan tangannya sendiri. Menunjukkan disunnahkan seorang yang berkurban itu dia sembeli sendiri. Kalau dia wakilkan kepada orang lain tidak ada masalah. Wasamma wa kabbar, beliau baca bismillah, baca Allahu Akbar. Dan beliau letakkan kaki kanannya di atas pangkal lehernya. Ya. Di dadanya dekat pangkal leher, Nabi letakkan kakinya di situ. Kenapa? agar supaya ya membuat hewan ini lebih tenang dan ketika dia disembelih lebih terkuasai. Jelas ya? Ketika sudah diikat, diletakkan kaki di atas pangkal di badannya yang dekat pangkal lehernya, kemudian disembelih, nah ini akan lebih sempurna penyembelihannya, lebih cepat. Nah, wa yaqulu inda dzalik, apa yang dibaca ketika menyembelih? Ibnu Qudamah jelaskan. Bismillah wallahu akbar. Allahumma hada minka walaka. Yang baca bismillah Allahu akbar. Ya Allah, ini adalah dari Engkau dan untuk Engkau. Nah, boleh dia baca demikian? Iya. Dan boleh juga dia baca seperti yang dibaca sudah berlalu. Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Kalau dia hanya sekedar membaca bismillah, sudah cukup. Dia tambah Allahu Akbar, itu lebih sempurna. Jelas ya? Lebih sempurna. Nah. Kemudian kata beliau, istahabbu an la yadhbahaha illa muslim. Dan disunnahkan tidak ada yang menyembelih udhiyah itu kecuali apa? Kecuali seorang muslim. Itu sunnahnya ya. Nah, sembelian ahlul kitab Yahudi dan Nasara, kalau dia menyembelih dengan cara ahlul kitab, sembeliannya syah. Ya, sembeliannya syah. Ya, karena itu di sini berkudama maksudnya seorang muslim itu dia menyembelih sendiri atau kalau dia wakilkan kepada muslim juga. Jangan dia wakilkan kepada seorang kafir. Ya, walaupun tentunya ahlul kitab halal sembeliannya. Halal sembelihan ahlul kitab. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in dabahaha sahibuha fahuwa afdal. Kalau pemiliknya sendiri yang menyembelihnya, maka itu paling afdalnya. Sebab itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa waqtu dabah ba'da salatil Id. Dan waktu penyembelihan adalah setelah salat Id. Ini pembahasan berikutnya ya. Beliau berbicara tentang waktu penyembelihan. Ya, setelah sholat Id. Artinya siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, itu tidak dihitung udhiyah. Tidak dihitung hewan kurban. Tapi dihitung apa? Sedekah saja. Atau daging yang dia makan untuk dirinya sendiri. Nah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dhahha qabla sholati fa innama dhabaha li nafsihi." Siapa yang menyembelih sebelum sholat, dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Wa man dhabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Siapa yang menyembelih setelah salat maka telah sempurna nusuknya dan dia telah mencocoki sunnah kaum muslimin. Iya. Baik. Dan orang-orang yang berada di jarak safar ya dan tidak menghadiri salat Id, mereka kira-kira kalau kira-kira jam segini imam biasanya sudah selesai salat. Jelas ya? Nah, sudah selesai sholat, baru dia apa? Dia sembelih. Hanya saja di kondisi, tatkala ada imam kaum muslimin yang hadir sholat di situ, pimpinan negara, maka tidak boleh ada yang menyembelih sebelum pimpinan negara apa? Menyembelihnya. Menyembelih sembelihannya. Baik. Itu awal waktu penyembelihan. Akhirnya sampai kapan? Kata beliau, ila akhiri yaumaini min ayyamit tasyriq. Akhir penyembelihan, sampai dua hari dari ayyamu tasyrik. Nah, ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah di sini. Karena memang para sahabat kebanyakannya memfatwakan seperti itu. Iya. Jelas ya, memfatwakan seperti itu. Jadi, berakhirnya kalau menurut Ibnu Qudamah sampai tanggal 12 Dzulhijjah saja. Begitu matahari terbenam di tanggal 12, berakhir sudah waktu penyembelihan. Ini pendapat Ibnu Qudamah. Ada pendapat yang kedua. Mereka mengatakan bahwa waktu penyembelihan sampai tanggal 13. Karena Nabi bersabda ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikril lillahi taala. Hari-hari tasyrik, hari makan dan minum dan zikir kepada Allah. Disebut tiga hari tasyrik termasuk tanggal 13. Dan ini dari sisi dalil lebih kuat. Karena itu ini yang difatwakan oleh sejumlah ulama bahwa waktu penyembelihan sampai tanggal 13. Hanya saja kalau dia ingin hati-hati, jangan dia lewati tanggal 12. Itu bagusnya, lebih afdalnya. Ya, dan dimaklumi ya, mempersegera itu lebih disunnahkan. Kalau dia menyembelih tanggal 10, itu pahalanya lebih besar. Karena lebih segera, Dan dimaklumi tanggal 10 itu, ya, hewan ternak masih lebih mahal daripada tanggal 11. Ya, dan tanggal 11 lebih mahal dari tanggal 12. Ya, tanggal 13-nya itu paling murah sudah hewannya. Ya, sebab biasanya penjualnya, dia jual modalnya saja. Ya, supaya tidak rugi. Nah, maka jangan sampai berpikir, oh saya undur saya tanggal 13. Supaya dapat yang murah. Ya, jelas ya. Nah, ini boleh kalau misalnya kantongnya pas-pasan. Ya, tidak ada masalah dia undur. Nah, misalnya di hari Idnya harganya 1 juta. Tapi kalau tanggal 13 bisa 600 ribu, dia mampu beli. Oh, sudah tidak apa-apa dia undur sampai tanggal 13. Tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Kemudian pembahasan berikutnya. Kata Ibnu Qudamah, wa tata'ayyanu al-udhiyatu biqaulihi hadhihi udhiyah. Ini penjelasan tentang ta'yin. Pemastian penyembelihan. Ya, ta'yin itu punya konsekuensi. Kalau suatu hewan sudah ditakyin, dia katakan ini hewan udhiyah, dia takyin sudah. Maka konsekuensinya, ya, hewan itu harus disembelih sebagai udhiyah. Jelas ya? Disembelih sebagai apa? Udhiyah. Kalau si pemilik udhiyah meninggal, dia tidak masuk ke dalam harta warisan. Dia harus disembelih setelah dia meninggal. Kalau udhiyahnya hilang, dan hilangnya karena keteledoran si pemilik, dia wajib menggantinya. Wajib menggantinya. Iya. Kalau hewan udhiyahnya cacat, dan cacatnya karena keteledoran si pemiliknya, dia wajib mengganti hewan yang cacat itu. Ini konsekuensinya ya, dari ta'yin. Ya kalau dia sudah ta'yin, ya, sebagai udhiyah, dia pastikan sebagai udhiyah itu konsekuensi. Nah, sekarang apa tanda bahwa dia sudah menta'yin? Nah, di sini Ibnu Qudamah menerangkan. Ta'yin dengan ketentuan dia berkata hadhihi udhiyah. Dia sudah bilang, ditanya sama tangganya, kambing apa ini? Oh, ini kambing kurban. Nah, begitu dia sudah bilang kambing kurban, nah itu sudah ta'yin. Enggak boleh lagi dia mundur. Jelas ya? Enggak boleh setelah itu dia berubah pikiran. Wah, ini kelihatannya kalau saya berkurban, pengeluaran di hari itu banyak ini. Nah, dan kantong tidak cukup. Kalau begitu ini saya jual saja. Tidak boleh dia rubah niat. Sudah dia apa? Sudah ditakyin. Jelas ya? Baik. Demikian pula berikutnya. Wal hadyu biqaulihi hada hadyun. Itu kalau udhiyah ya. Kalau hadyu, dia berkata ini hadyu. Ya. Dia katakan ini hadyu. Nah, tanda berikutnya dari tanda takyin pada hadyu dan udhiyah adalah isyaruhu atau taklidhu maniyah, di isyar atau ditaklid disertai dengan niat. Di isyar itu dilukai bagian dari badannya, keluar darah, ya, dan darahnya dioleskan di mana? Di bulunya. Ya, sudah kalau sudah terlihat ada hewan ada darah di bulunya, itu sudah isyar, ya, bahwa ini hewan adalah hewan yang apa? Akan dikurbankan. Itu tanda ya, salah satu tandanya. Di antara tanda lain adalah ditaklid. Diikat dengan ikatan. Ya. Kalau di apa namanya? Di kalangan orang-orang Arab kalau sudah diikat lehernya, diikat misalnya digantung sendal di situ atau digantung sesuatu, nah maka ini sudah tanda. Ini hewan-hewan apa? Hewan udhiyah. Jelas ya? Sama dengan kita di sini kadang kalau sudah dicek hewannya misalnya, ya, sudah dikasih tanda, ah ini dia masuk ke dalam hewan udhiyah. Baik, boleh digantungi. Kalau misalnya dia hewan udhiyah, gantungi saja. Kasih kalung. Ya. Tapi jangan terlalu cantik kalungnya ya. Baik. Nah, sebagian orang ada kalung khususnya untuk apa namanya? Hewan udhiyah. Dan itu juga bukan hal yang disyaratkan. Baik, itu tanda cara menta'yin ya. Dan ketentuan atau serta konsekuensi dari ta'yin. Kenapa ta'yin kita katakan wajib diganti? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah Abu Burda. Dan Abu Burda waktu itu menyembelih sebelum apa? Sebelum sholat. Maka Nabi berkata sembelihannya tidak syah. Ya. Abu Burda pun diperintah untuk menyembelih hewan kurban lain sebagai gantinya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau sudah ta'yin wajib diganti. Ya. Kalau sudah ta'yin dia sembelih Oh, terlanjur sara, keliru. Kalau begitu ya sudah, lewat. Tidak. Ini wajib dia apa? Wajib dia beli kembali. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya tentang memberi upah pada tukang sembelih. Ya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, "Wa yu'ta al-jaziru bi ujratihi." Ya, "Wa yu'ta al-jaziru." Sudah. Baik, kata beliau, "Wa la yu'ti al-jazira ujratahu minha." Kata Ibnu Qudamah, dan tidak boleh. Ya. Si tukang sembelih diberi upahnya dari sembelihan tersebut. Baik. Jadi kalau misalnya seorang menyembelih kurban, dia pekerjakan seorang menyembelih. Dia katakan, tolong sembelihkan hewan kurban ini. Maka tidak boleh dia katakan, ya sudah sembelihkan hewan kurban ini, kulitnya milik kamu nanti. Atau sembelih hewan kurban ini, kepala dan kulitnya milik kamu. Ini tidak boleh ya. Ya, jadi kalau dia ingin menyembelih hewan kurban, dia harus kasih apa? Ongkos sembelihnya sendiri. Ya, dan ini etikanya. Karena itu kalau seorang berkurban, dia serahkan kepada masjid misalnya atau lembaga tertentu untuk menyembelih, maka dia serahkan biaya pembelian hewannya dan dia serahkan pula biaya apa? Biaya untuk penyembelihannya. Ya, sebab biaya penyembelihan dia yang tanggung. Jelas ya, kecuali kalau ada yang menyembelih gratis, tidak ada masalah. Ya. Tapi yang menjadi masalah di sini, apa yang menjadi persoalan, kebanyakannya orang kalau dia sudah menyembelih, biasanya kan apa? Diberi. Jangan sampai itu dianggap dari apa? Dari upah. Baik. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu penyembelih tidak boleh dikasih sama sekali. Jawabannya tidak ya. Kalau pemberian boleh saja memberi. Tapi maksud pemberiannya apa, itu yang dipermasalahkan. Diberi karena apa? Kalau diberi sebagai upah itu tidak boleh. Tapi kalau diberi dia tetangga misalnya, dia juga orang yang perlu, ya, tidak ada masalah diberi ya. Tapi diberi sebagai upah, nah itu tidak diperbolehkan. Dan juga si tukang sembelih, jangan mentang-mentang dia sembelih, ya, dia berkata dia yang paling berhak untuk mendapatkan. Ya tidak. Ini asalnya si tukang sembelih sudah apa? Merasa bahwa dirinya tidak memiliki hak dari sembelihan tersebut. Sebab dia sudah dikasih upah. Sudah dikasih upah. Hanya saja kalau ada pemberian diberikan untuknya, ya tidak ada masalah kalau dia tidak menolak. Ya. Boleh dia terima ya. Baik. Selesai. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan di sini tentang membagi hasil penyembelian menjadi tiga. Kata beliau, as-sunnatu ayyukala atau ayyakula thulutha udhiyatihi wa yuhdi thulutsahu wa yatasaddaq bi thulutsihi. Ya. Wa yatasaddaq wa yuhdi thulutsaha wa yatasaddaq bi thulutsiha. Kita beliau sunnahnya dia makan sepertiga dari hewan kurbannya, hewan udhiyahnya. Ya. Dan dia hadiahkan sepertiganya. Dan dia sedekahkan sepertiganya. Nah, ini tentang masalah kesunnahan. Ini diambil dari sebagian asar dari para sahabat yang menyunnahkan hal tersebut dibagi sepertiga. Ya, hanya saja di hadits-hadits apa menunjukkan bahwa ini ketentuan tidak mesti. Kalau ingin dia bagi tiga tidak ada masalah, tapi kemestian mengenai tiga itu tidak harus. Jelas ya? Bukan suatu keharusan. Ya. Apalagi di kondisi misalnya bahwa orang fakir lebih memerlukan, maka boleh dia lebihkan fakirnya misalnya. Kalau misalnya tetangganya semuanya menyembelih, ya, dia beri kepada tetangga, maka di sini lebih afdalnya dia banyakkan kepada siapa? Kepada fakir miskin. Ya, sebab tetangganya semuanya punya apa? Punya hewan sembelihan. Baik. Jadi ini dilihat ya pada kondisi dan keadaannya. Kemudian beliau berkata, "Wain akala akthar jaza." Kalau dia makan lebih tidak ada masalah. Dia kata misalnya dia sembelih hewan kurban. Wah, seperduanya dia peruntukkan untuk rumahnya. Lebihnya dia bagi ke tetangga dan kepada fakir miskin. Ini juga tidak ada masalah. Tidak dipermasalahkan. Jelas ya? Baik. Karena memang membagikannya, membagi tiga itu bukan wajib. Iya. Tapi bersedekah walaupun sedikit, itu mesti ya. Tak boleh dia sembelih kurbannya. Setelah itu semua kurbannya dia bawa pulang ke rumah. Iya. Ini juga keliru sebab di dalam Al-Qur'an dikatakan fakulu minha wa ataimu al-baisal fakir, makan darinya dan beri makan juga kepada orang fakir yang sangat perlu. Baik. Kata beliau, beliau menjelaskan di sini tentang memanfaatkan kulit dan menjualnya. Ya. Kata beliau, walahu ayyan tafi'a bi jildiha, boleh dia memanfaatkan kulitnya. Nah, jadi kalau kulit hewan udhiyah itu diambil, dia manfaatkan, boleh saja. Sebagaimana dia boleh mengambil dagingnya untuk dia makan, maka boleh pula diambil kulitnya untuk dia manfaatkan untuk dirinya sendiri. Tidak ada masalah. Ya, wala yajuzu ayyabi'aha. Wala yajuzu apa? Baik. Wala yabi'uha, dan tidak boleh dia jualnya. Ya, tidak boleh dijual. Wala yabi'uha. Ya, sebab kalau dia jual, ini keluar sudah dari mana udhiyah. Jelas ya? Jadi kalau si penyembeli menjualnya itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau si penyembeli dia serahkan kepada orang lain, dia berikan kepada seorang, dan orang itu menjual kulit tersebut, tidak ada masalah. Ya. Sebab kalau sudah diserahkan, sudah menjadi miliknya. Haknya mau dijual, mau tidak, ya urusan dia. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wala syai'an minha, dan tidak boleh dia jual sesuatu darinya. Tidak boleh kulit, dan tidak boleh daging, tidak boleh rambut, dan selainnya. Kalau misalnya domba misalnya, kemudian dia apa namanya, keluarkan bulunya, dia jual bulu domba itu, nah ini juga tidak diperbolehkan. Baik. Dan ini semuanya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang tentang hal tersebut. Ya, kata beliau, wastamti'u bi juludiha wa la tubi'uha. Hendaknya kalian mengambil manfaat dari apa namanya? Dari kulitnya, dan jangan kalian menjualnya. Nah. Ya, dia mauquf ya, sebagiannya mauquf. Tapi ini dianggap memiliki hukum yang rafu', apalagi didukung dengan ketentuan-ketentuan umum yang lainnya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, ketentuan tentang memakan hadyu. Ya, kata beliau, amal hadyu, fa amal hadyu in kana tatawwan ustuhibba lahu al-aklu minhu. Itu tadi tentang udhiyah. Adapun hadyu kalau dia tatawwu, maka disunnahkan dia makan darinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amara min kulli jazurin bi bid'atin fatubikhat fa akala minha wa hasa min maraqiha. Ya, adapun hadyu kalau dia tatawwu disunnahkan dia makan darinya. Ya, karena Nabi memerintah pada setiap jazur, pada setiap kambing yang disembeli atau unta yang disembeli, agar supaya didatangkan sepotong daging darinya, lalu dimasak oleh Nabi, lalu Nabi makan dan minum dari kuahnya. Ini hadis disebut oleh Ibnu Qudamah ya, dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini termasuk perkara yang tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Kemudian kata beliau, rahimahullah, wala ya'kulu min kulli wajibin illa hadyal mut'ah, illa hadyal mut'ah wal kiram. Ya, dan tidak boleh dia makan dari hadyu yang sifatnya wajib. Ya, seperti hadyu karena luput haji, meninggalkan kewajiban, mengerjakan hal yang dilarang. Ya, itu semuanya tidak boleh ya. Kecuali hadyu mut'ah dan kiran. Kecuali kalau haji yang sifatnya haji tamattu dan kiran itu. Nah, itu boleh. Tapi kalau yang tadi itu hadyu yang sifatnya tadi, nah itu karena dia meninggalkan kewajiban, karena dia melakukan pelanggaran ihram, karena luput hajinya, karena muhsar. Nah, yang seperti ini tidak boleh dia makan. Tidak boleh dia makan. Ya, untuk dirinya sendiri. Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang apa? Ketentuan memakan hadyu. Dan terakhir di sini Ibnu Qudamah membawakan hadis tentang udhiyah. Kata beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada ay yudhhi pada khalatil ashru fala ya'khud min sya'rihi wala min basharatihi syai'an hatta yudhhi. Barang siapa yang ingin menyembeli kemudian masuk, iya, masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka tidak boleh dia menyentuh rambutnya, memotong rambutnya, dan tidak boleh pula dia mencabut kulitnya. Ya, sama sekali sampai dia menyembelih. Nah, ini etika ya. Ya, kalau dia sudah ingin berudhiyah, begitu masuk bulan Dzulhijjah, kuku dan rambut serta kulit tidak boleh disentuh. Ya, jadi kalau kukunya panjang tidak boleh dia gunting, rambutnya panjang tidak boleh dia cukur. Ya, jelas ya? Atau hidungnya gatal tidak boleh dia cabut bulu rambutnya. Ya, ketiaknya tidak boleh dia cabut bulu rambutnya. Ada kulitnya yang melepuh di kakinya, tidak boleh dicabut kulit itu. Nah, ini etikanya ya. Ketika memasuki apa? Bulan Dzulhijjah dan seseorang ingin menyembelih. Ingat ya, berdasarkan niat. Dia ingin menyembelih. Walaupun dia belum beli hewan kurbannya, tapi sudah ada keinginan, ini hukum sudah berlaku. Iya. Hukum sudah berlaku. Karena itu, ya. Siapa ingin menyembelih sebelum masuk tanggal 1, dia bereskan semua urusannya. Kalau dia ingin potong kuku, potong kuku. Ya, ingin potong kumis, dia potong kumis. Jangan sampai masuk sudah 10 hari, ya. Baru dia apa? Baru dia merasa ingin potong kuku. Nah. Baik, ini dilarang ya oleh Nabi. Nah, ini banyak hikmahnya di dalam syariat. Mengingatkan akan keagungan ibadah ini. Ya. Dan bagaimana dia menjaga dirinya untuk melakukan ibadah. Baik. Nanti begitu dia menyembelih, nah baru boleh dia potong rambutnya. Jelas ya? Jadi kalau dia punya dua sembelihan, dua kurban, kurban yang pertama disembelih di pagi, kurban yang kedua disembelih di sore, ya kebetulan di masjidnya jadwalnya ngantri misalnya. Ya. Maka kurban yang pertama begitu sudah disembelih, larangan ini sudah apa? Sudah terangkat. Ya, sudah bebas dia dari larangan. Ya. Kalau yang menyembelih itu kepala rumah tangga, maka tidak boleh memotong rambut, menggunting kuku kepala rumah tangganya saja. Adapun istri dan anak-anaknya boleh. Jelas ya? Kalau misalnya dia wakilkan, saya misalnya wakilkan, tolong belikan saya udhiyah, saya mau pergi perjalanan. Ya. Maka si wakil ini tidak ada kewajiban apapun. Yang menjadi tanggung jawab adalah siapa? Orang yang membeli itu tadi, yang memesankan. Dia tidak boleh potong kuku dan potong rambut. Adapun wakilnya tidak ada masalah. Dia mau potong kuku, potong rambut. Sebab udhiyah tidak berkaitan dengan dirinya. Dia hanya di apa? Diwakilkan. Baik, ini ketentuan-ketentuan terhadap hadits ini. Terakhir dari pembahasan haji, babul akikah.